kasih Mitra Bisnis, Anda masih bersama kami dan jangan lupa boleh telepon ke 633-9160 luar Jakarta bebas pulsa 0810 Pas FM. Tidak lupa juga yang mau mengirimkan SMS, silakan nama dan kota Anda di 0816924924, The Art of Strategy. Bang Kafi tadi tuh kalau kayak Pak Husein gitu ya, misalnya kan beliau nih ahlinya IT gitu. Nah, dia nih pengenlah diparalelkan bisnisnya tadi. Misalnya dia mau tadi seperti tadi ada menjual alat-alat bekas kantor gitu. Apakah itu bagian dari strategi? Kalau misalnya dia punya network dan dia punya langganan yang memang membutuhkan barang-barang bekas kantor, itu strategi. Gitu loh. Tapi kalau dia tidak memiliki koneksitas antara para langganannya dengan ini, itu tidak menjadi strategi. Nah, itu yang Anda harus evaluasi, ini nih bisa menjadi suatu strategi untuk perluasan usaha atau tidak. Nah, seringkali yang tidak terjadi adalah tidak terjadi strategi perluasan usaha. Contoh misalnya, oke. Kalau Anda lihat misalnya restoran Padang, ya itu strateginya sangat simpel dan sangat mujarab. Contoh misalnya, mereka itu sangat senang misalnya, mereka mengikuti tempat-tempat misalnya jalan-jalan raya yang menuju luar kota. Dan mereka selalu ada di situ. Karena itu strategi, karena mereka menempatkan lokasinya di situ. Dan kenapa mereka menempatkan di situ? Karena yang pertama biasanya restoran Padang kalau di daerah perjalanan seperti itu, itu pelanya bagus, dibikin bagus. Kenapa? Karena orang harus sholat gitu di dalam perjalanan. Dan biasanya mereka jadi mau tidak mau berhenti sholat dan kemudian ya mau masang kagak makan kalau udah numpang sholat gitu kan pasti makan. Itu tuh itu strategi. Nah, yang sangat menarik gitu loh. Nah, terus kemudian banyak restoran Padang yang tidak mau lagi sekarang misalnya di beberapa daerah itu menyediakan tempat makan yang cukup besar. Kenapa? Nggak perlu. Kenapa? Karena kebanyakan orang juga nggak mau makan di situ, tapi kebanyakan dibawa pulang. Nasi bungkus. Nasi bungkus. Itu adalah strategi juga. Oke. Baiklah, kita sudah mendapatkan beberapa SMS yang masuk. Mungkin kita bisa coba jawab seperti jauh-jauh dari Demak ya, Bang Salafuddin. Terima kasih. Strategi dengan jurus itu apa bedanya? Lalu kapan sebaiknya strategi itu dikeluarkan? Ciat! Tasmi ini dong. Nah, begini, ya, kalau bedanya strategi dengan jurus apa bedanya, ya, jurus itu bukan bagi kadang-kadang bukan bagian dari strategi. Ini kan ini bukan silat gitu loh, bukannya yudo gitu loh. Jadi strategi ya strategi aja gitu loh. Nah, kapan strategi itu harus dikeluarkan? Jadi kalau kita ingin mendesain sesuatu yang sifatnya objektif gitu, kita ingin mencapai sesuatu, maka untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus pakai strategi gitu loh. Misalnya Anda mau minta kenaikan gaji. Nah, strateginya apa untuk minta kenaikan gaji? Satu, Anda harus bisa menunjukkan misalnya Anda sangat potensi, Anda punya program bagus, Anda punya ini, Anda bikin programnya sehingga Anda bisa punya strategi dan Anda diperhatikan sama big boss gitu loh. Jadi mau tidak mau Anda harus punya strategi seperti itu gitu loh untuk memperlihatkan potensi Anda dan kemudian prestasi Anda. Kalau enggak, oh, bos Anda enggak akan lihat. Ini orang ngapain gitu loh. Dan Anda harus benar-benar tahu bahwa di dalam suatu perusahaan itu apalagi kalau perusahaan itu ada 100 orang, ada 1000 orang, bagaimana mungkin pimpinan Anda akan memperhatikan 100 orang dan 1000 orang? Anda harus tampil dari kerumunan 100 orang itu, seorang itu sehingga Anda menjadi satu personifikasi yang diperhatikan, oh, si Anu memang luar biasa. Nah, itu kesempatan Anda. Oke. Okay. Jadi kadang kalau memang membaca judul seminar itu kan sukanya jurus strategi gitu. Nah, itu kan udah dicampur-campur tuh, Bang. Iya. Itu kan namanya promosi. Promosi ya. Jadi boleh unik ya. Boleh-boleh aja. Oke, okay. Sore semua. Saya punya usaha toko kebutuhan sehari-hari, jual pulsa, terus juga punya kontrakan rumah. Tapi saya tuh punya obsesi jadi produser musik atau produser film. Nah, pas nih ketemu sama biangnya. Kira-kira apa strategi yang jitu untuk mewujudkannya nih dari Nur di Bandung? Jadi gini, misalnya nih ya, banyak sekali kan kemarin kan ada tuh keong dan racun. Keong racun. Keong racun. Jojo dan Cinta, bukan keong dan racun. Dasar kau keong ngeracun. Goyang-goyang deh. Itu kan Anda bisa melihat gitu loh. Mereka bukan musisi beneran. Hmm. Dan mereka hanya memanfaatkan internet. Yes. Di-upload ke YouTube dan tiba-tiba mereka menjadi sedemikian populer, mm-hmm, sedemikian sukses, dan sekarang katanya saya dengar udah jadi penyanyi sekarang, oh, Bang. Manggung dia sekarang, Bo, kemana-mana punya album. Yeah. Tapi memang mereka pengen artis, Bang. Jadi itu salah satu strategi juga kali. Itu. Jadi untuk ini untuk Nur di Bandung. Yeah. Nah, itu mungkin salah satu solusi yang sangat simpel. Oke. Okay. Justru tadi kalau kayak tokonya mungkin punya kontrakan rumah tuh ibarat buat modal ya, kalau memang pengen jadi produser film gitu ya. Yeah. Atau kalau Anda pengen jadi produser musik, tolong saya diproduserin dulu ya. Obsesi dia penyanyi nggak kesampaian nih. Ketemu jalannya sekarang gue, Bang. Oke, lanjut lagi ini dari Agus di BSD ini, Pak Agus. Bila kita punya sampingan nih, Bang, tanpa kita tidak keluar dari pekerjaan itu, apakah itu bagian dari strategi? Iya, strategi untuk misalnya Anda mendapatkan penghasilan lebih banyak. It's okay. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tidak bermaksud untuk mengkhianati perusahaan, tidak ya? Loh, kalau Anda menciptakan dalam perusahaan, iya, itu mengkhianati perusahaan. Okay. Tapi misalnya Anda kerja A, tapi bisnis Anda B, dan tidak ada hubungan sama sekali, nggak ada masalah. Oke. Okay. Ya, okay. Saya punya teman akuntan, bisnis sampingannya servis kompor LPG. Padahal dia nggak nyambung banget ya. Dari rumus-rumus menghitung ke servis LPG. Servis kompor LPG. Mm-hmm. Laris bukan main. Kenapa? Karena orang-orang pada takut musim LPG meleduk. Jadi daripada meleduk, mendingan bayar 25.000, kompornya diservis, mm-hmm, dan regulatornya dilihat aman atau tidak aman. Kalau mesti ganti. Iya, iya. Padahal profesi dia sehari-hari akuntan. Dan itu luar biasa dong, dia akuntan. Dia kerja aja sehari-hari tetap, mm-hmm, gitu loh. Nah, bisnisnya itu di take care sama istrinya. Oke. Luar biasa. Tapi punya anak buah cukup banyak, mm-hmm, pakai naik motor semua, dan semua adalah servis LPG. Oke, bisa ditiru ya kalau Anda punya bakat yang luar biasa juga. Baik mitra bisnis, sayang sekali kita mesti break kali. Anda mesti bersabar. Silahkan, kita masih mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 0816-924-924. Boleh juga telepon di 633-9160. Untuk Anda di luar Jakarta, silahkan 0810 PAS FM. Kami akan segera kembali.